بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sesi yang keenam dari pembahasan kita mengkaji Al-Arjuz Al-Mi'iyya fi dhikri hali Ashrafil Bariyah karya Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari fase Mekah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Setelah menyebutkan pembahasan hijrah ke Madinah, penulis rahimahullahu ta'ala mulai mengurut pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tahun setelah hijrah itu. Beliau mulai dari tahun pertama, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun pertama setelah hijrah. Kemudian beliau susul dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun kedua dan seterusnya. Iya. Dan dimaklumi bahwa buku ini sebagaimana yang telah kita bahas di awal pertemuan menyebutkan peristiwa-peristiwa penting, tidak seluruh peristiwa disebutkan oleh penulis. Tapi apa yang disebutkan oleh beliau ini cukup sebagai gambaran-gambaran penting dari sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di buku panduan halaman 31, peristiwa-peristiwa penting pada tahun pertama setelah hijrah. Iya. Dari sinilah mulai penenggalan hijriyah yang dikenal di tengah kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, akmala fil ula salat al-hadari min ba'di ma jamma'a fasma' khabari thumma bana al-masjida fi kubai wa masjid al-madinati al-gharra'i thumma bana min hawlihi masakina thumma ata min ba'du fi hadihi sana thumma ata min ba'du fi hadihi sana aqallu min nisfi alladhina safaru إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. Ini namanya bait syair uraian beberapa peristiwa penting pada tahun pertama setelah hijrah. Saya poinkan 9 pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan salat secara sempurna. Kata beliau, akmala fil ula salat al-hadari. Pada tahun pertama setelah hijrah, beliau menyempurnakan salat hadir, yaitu salat hadar, bukan salat musafir. Iya. Karena asal kewajiban salat itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, faridatis salat rakaataini. Salat itu diwajibkan 2-2. Ukirrat fi safar wa zidat fil hadar. Kemudian kewajiban 2-2 ini ditetapkan untuk kondisi safar dan ditambah di kondisi hadar, di kondisi hadir, tidak musafir. Iya. Jadi dasar pensyariatan salat 5 waktu, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah itu pada saat mukim hadir tidak melakukan safar ditambah, maka duhur berubah menjadi duhur, asar dan isya berubah menjadi 4 rakaat. Adapun subuh dia tetap 2 rakaat, demikian pula salat maghrib tetap 3 rakaat. Iya. Maka ini hukum yang berjalan. Hukum yang berjalan. Tapi dasar kewajibannya dua rakaat. Dan dua rakaat ini tetap berlaku bagi seorang yang musafir. Bagi seorang yang musafir. Nah, maka beliau di sini isyaratkan ada solat hadir. Kalau ada solat hadir berarti ada solat musafir. Ada solat musafir. Dan dasar solat dua rakaat itu sudah ada sebelumnya. Nah, dan terlihat ya bagaimana tahapan pensyariatan. Banyak hal di dalam pensyariatan itu bertahap, ringan kemudian ditambah setelah itu sehingga menjadi sempurna. Dan ini dari hikmah syariat, dari keindahan syariat di dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Dan hukum-hukum seputar solat musafir, solat hadir adalah pembahasan yang dimaklumi di dalam ilmu fikih. Ini rentetan peristiwa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan solat Jumat. Kata beliau, mimba di majamma'a fasma khabari. Sebelumnya beliau belum pernah mendirikan solat Jumat. Dengarkanlah beritaku. Iya. Jadi pelaksanaan solat Jumat ini itu bermula di kota Madinah. Bermula di kota Madinah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebutkan di Al-Bidayah wan Nihayah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Quba atau beliau dalam sebuah kejadian meninggalkan Quba berkendaraan unta, dan pada hari itu hari Jumat, maka waktu tergelincirnya matahari beliau berada di Dar Bani Salim Ibn Auf di sebuah lembah yang bernama Wadi Ranuna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan salat Jumat bersama kaum muslimin di situ. Iya. Dan ini adalah awal salat Jumat di Madinah, kata beliau. Bahkan awal salat Jumat secara mutlak. Kata Ibnu Katsir, li'annahu wallahu a'lam lam yakun yatamakkan huwa wa ashabuhu bi Makkah min al-ijtima' hatta yuqimu biha jum'atan dhat khutbatin wa ilanin bi mau'izah. Wa ma dhalika illa li shiddati mukhalafatil musyrikin wa adiyatihim iyyahu. Kata Ibnu Katsir, kenapa tidak ada Jumat sebelum fase Madinah, atau dengan bahasa lain kenapa tidak ada salat Jumat di Mekah? Karena kata beliau, wallahu alam, beliau dan para sahabat tidak memungkinkan untuk berkumpul menegakkan Jumat, memiliki khutbah, kemudian mengumumkan, membesarkan nasihat di Jumat tersebut. Karena kerasnya permusuhan kaum musyrikin dan gangguan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlihat ya bagaimana keadaan kaum muslimin di dalam penegakan Jumat ini. Ketika Rasulullah menegakkan Jumat, barulah mereka melakukan salat Jumat. Dan di dalam hadith-hadith yang berbicara tentang pelaksanaan salat Jumat, tampak sekali bahwa penegakan Jumat itu bukanlah inisiatif orang per orang atau kebijaksanaan person tertentu, tapi itu harus ada persetujuan dan pertimbangan dari waliul amr, dari pemimpin. Mereka yang menentukan di mana tempat diadakan Jumat. Iya. Karena itu di negeri-negeri yang diterapkan padanya hukum Islam, Masjid-masjid banyak, bahkan banyak masjid besar. Tapi tidak semuanya diberi izin untuk menegakkan Jumat. Untuk menegakkan Jumat. Karena memang penegakan Jumat itu maslahat dipandang oleh pemerintah. Apa yang mencocokinya. Iya. Dan ini tidak seperti di negeri kita. Diberikan keluasan dalam penegakan Jumat ini. Ya, sehingga kadang dilakukan sholat Jumat di tempat-tempat yang kadang tidak layak, tidak pantas, dan kadang di masjid berdekatan, padahal kalau bersatu dalam sebuah masjid terlebih bagus bagi mereka. Kemudian mimbar Jumat itu sendiri punya maksud yang agung di dalam syariat. Hari Jumat itu disebut hari Id. Id dalam sepekan. Karena umat Islam hanya kenal Id tiga saja. Ada Idul Fitri, Idul Adha, dan itu dua Id yang berulang setiap tahun, dan ada hari Jumat. Dan ini Id berulang setiap pekan. Tidak ada lagi hari raya yang lainnya. Nah, itu siapa yang membuat hari raya selain daripada tiga ini disebut hari raya atau hari libur, maka itu artinya dia menambah perkara baru di dalam agama. Maka Jumat ini tempat berkumpulnya manusia, tempat mereka diberi pengarahan. Maka apabila dipegang langsung oleh pemerintah, kebaikannya dan kemaslahatannya lebih terkontrol untuk kaum muslimin. Iya. Kurang memperhatikan di dalam hal ini, itu adalah bentuk kekurangan di dalam sebuah negara. Iya. Pengaturan yang tidak sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya menerapkan apa yang dituntunkan dan disyariatkan. Jadi ini peristiwa tentang penegakan sholat Jumat. Kata penulis, Fasma khabari, dengarkanlah beritaku. Ya, beliau tambah kalimat ini, dengarkan beritaku. Karena kofiyah syairnya di awalnya tadi ujungnya ra, maka dia bawakan juga di sini yang ujungnya ra di kasrah. Iya, dan selain daripada itu kadang kalimat seperti ini dimasukkan di dalam di sela-sela pembahasan syair untuk kembali menyemangatkan pikiran ataupun perhatian orang yang membaca bait-bait syair beliau. Kemudian beliau berpindah menjelaskan pembahasan yang ketiga tentang pembangunan Masjid Quba. Iya. Kata beliau, ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. Kemudian beliau membangun masjid di Quba. Nah, ini masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba. Jadi di awal kedatangan beliau, iya, beliau membangun Masjid Quba. Kemudian setelah itu diikuti dengan membangun wa masjid al-Madinatil Gharra, Masjid Madinah Al-Gharra. Itu Masjid Nabawi. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali datang ke Madinah, kemudian beliau membangun masjid di Quba, Setelah itu beliau membangun Masjid Nabawi. Dan akan datang nanti pembahasan beliau membangun rumahnya di sekitar masjid. Ini menunjukkan pentingnya masjid di suatu umat. Dan bagaimana peranan masjid itu. Dan bagaimana peranan masjid tersebut. Iya. Sebab dari masjid inilah tempat kaum muslimin menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya salat lima waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Dan di dalam masjid-masjid itulah mereka berzikir dan beribadah. Di masjid-masjid pula mereka berkumpul bersama-sama, terlihat dari persatuan, kebersamaan, keindahan hidup antara sama kaum muslimin. Iya. Dan di dalam masjid itu pula mereka menimba dari ilmu agama, dari ilmu pengetahuan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak pengajaran beliau dan pendidikan beliau terhadap para sahabatnya, beliau menyampaikannya di masjid. Mendidik mereka di masjid. Iya. Dan dibuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar. Beliau berkhutbah di atasnya. Tadinya di atas sebatang kayu, setelah itu dibuatkan mimbar. Dan kisah pembuatan mimbar juga telah dicatat oleh penulis dari rangkaian ukiran sejarah di Fasih Madinah. Akan datang nanti pembahasannya. Iya. Dan kadang dari masjid itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan perkara-perkara penting dengan kaum muslimin. Bahkan aturan sebagian peperangan dan pelatihan sebagian kaum muslimin dilakukan di masjid. Maka masjid ini memiliki kedudukan yang sangat penting di tengah umat. Iya. Karena itu salah satu pokok di dalam pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perhatian terhadap masjid. Perhatian terhadap masjid dan kegiatan yang dilakukan di dalam masjid tersebut. Iya. Dan dari sinilah terbentuk berbagai kebaikan. Berbagai kebaikan. Tapi sangat disayangkan tatkala fungsi dari masjid dipungsikan bukan di atas maksudnya, dan kadang masjid itu tidak dipungsikan sebagaimana mestinya, tidak diperhatikan keberadaannya, maka inilah yang menimbulkan kelemahan-kelemahan di tengah umat. Kelemahan-kelemahan di tengah umat. Iya. Nah, itu saya tegaskan tadi bahwa salah satu pembahasan penting dalam pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khilafah beliau adalah perhatian terhadap masjid. Dan ini apabila dilalaikan oleh seorang pemimpin dalam sebuah negeri akan tampak berbagai kejelekan di dalam negeri tersebut. Iya. Terkait dengan Masjid Quba, terkait dengan Masjid Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunnya. Dan telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya dan diberi keutamaan setelah beliau membangun Masjid Nabawi dan pindah di sekitar Masjid Nabawi. Beliau masih saja mengunjungi Masjid Quba. Iya. Dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Quba kulla sabat. Kan ya'tihi rakiban aw masyian. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Beliau mendatangi Masjid Quba itu kadang berkendaraan, kadang berjalan kaki. Iya. Dan ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Quba setiap Sabtu menunjukkan ada hal yang utama di masjid tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang datang berkendaraan, kadang berjalan kaki. Itu ada pelajaran lain dari sisi akhlak beliau. Dan beliau sebagaimana umumnya manusia, manusia ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki. Ya. Dan semisal dengannya. Dan di dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatun fi Masjid Quba ta'dil umrah." Sebuah salat di Masjid Quba itu senilai dengan umrah. Maka ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat di Masjid Quba. Ini masjid yang disebut di dalam Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas takwa dari awal hari dirintisnya itu lebih berhak engkau berdiri di atasnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Masjid Quba ini awalu masjidin bunya fil islami bil madinah bal awalu masjidin ju'ila li umumin nasi fi hadhihi al millah. Kata beliau, Masjid Quba ini adalah awal masjid yang dibangun dalam Islam di Madinah, bahkan awal masjid yang dijadikan untuk keumuman manusia di dalam agama ini. Kata Ibnu Al-Qayyim, wa assasa Masjid Quba wa huwa awwalu masjidin ussisa ba'da an-nubuwah. Dan Nabi membangun Masjid Quba dan dia adalah awal masjid yang dibangun setelah kenabian. Iya. Bangun kenabian. Jadi pengaruh dari masjid ini tampak sekali ya, lain setelah dibangun Masjid Nabawi. Sampai kata Jabir sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, kata beliau, laqad labithna bil madinah qabla an yaqduma alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisinin na'murul masajid wa nuqimu as-salah. Iya. Kami telah tinggal di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami beberapa tahun, memakmurkan masjid-masjid mandam menegakkan salat. Iya. Yang dimaksud dengan masjid-masjid di sini, di hadis Jabir maksudnya tempat-tempat sholat mereka yang mereka buat di rumah mereka, mereka sholat di situ. Ada masjid umum untuk kaum muslimin, itu baru terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Iya. Jadi ini pembahasan tentang Masjid Quba. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang masjid yang kedua yang dibangun, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjid al-Madinatil Gharra. Dan Masjid al-Madinah al-Gharra. Masjid Madinah yang apa namanya? Yang indah, yang cemerlang. Itulah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Masjid Nabawi ini adalah lebih utama daripada Masjid Quba. Lebih utama dari Masjid Quba. Dari sisi keutamaan. Nah, itu ditunjukkan oleh beberapa dalil. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh dilakukan perjalanan rihlah kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjid Al-Haram wa Masjid Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Haram dan Masjid Rasul, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Maka siapa yang ke Madinah dalam rangka perjalanan ibadah, maka tidak boleh dia meniatkan ke Madinah itu untuk mendatangi Masjid Quba. Iya. Tapi niatnya ke Madinah, niatnya dalam rangka mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harusnya menjadi niat awal. Jadi kalau dia dari Indonesia, niat awalnya, niat utamanya datang ke Masjid Quba dilarang. Tapi niat utama harus ke Masjid Nabawi. Kalau dia sudah sampai di Madinah, kemudian dia mau berkunjung ke Masjid Quba, tidak ada masalah. Sebab kunjungan ke kota Madinah asalnya ke Masjid Nabi, dan begitu sudah sampai di Madinah, boleh diikutkan empat tempat lain dikunjungi. Dia boleh mengunjungi Masjid Quba, boleh mengunjungi kuburan Nabi, dan boleh dia kunjungi pekuburan Baqi, dan boleh dia kunjungi pekuburan Syuhada Uhud. Iya. Jadi Madinah itu hanya lima tempat disyariatkan dikunjungi. Dan dasar niat ke sana adalah ke Masjid Nabawi. Empatnya mengikut kepada dasar utama. Iya, kalau diikutkan tidak ada masalah. Yang dilarang dijadikan istiqlal tersendiri, niat utama, tujuan utama, itu yang dilarang. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan salat di masjidnya. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahuma illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 salat pada tempat yang lainnya kecuali al-masjid al-haram. Ya, kecuali Masjid Al-Haram, sebab solat di Masjid Al-Haram itu lebih apa? Lebih utama. Solat di Masjid Al-Haram lebih utama. Sebab solat di Masjid Al-Haram itu pahalanya seperti 100,000 solat di tempat lainnya. Iya. Dan masjid yang dikatakan Masjid Nabawi, itulah masjid yang dibangun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Muncul pertanyaan, ke masjid yang ada sekarang sudah perluasan dari masjid yang dibangun. Apakah perluasannya juga ikut masuk dalam keutamaan? Jawabannya iya. Sebab dia bersambung dengan masjid. Dan apa yang bersambung dengan masjid dihitung masjid. Jelas ya? Jadi begitu terjadi perluasan, sejauh manapun perluasannya, itu akan dihitung. Masuk di dalam apa? Masjid Nabawi. Bukan hanya tempat yang dulu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita lihat antara mimbar dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jarak dekat, tidak jauh. Jelas ya, tidak terlalu luas. Maka perluasan karena dia bersambung dengan masjid dihitung dengan masjid, sama dengan masjid. Iya. Jadi ini dua masjid dan dua kejadian di tahun pertama Hijriah semuanya. Jadi setelah membangun Masjid Quba, langsung beliau membangun Masjid Nabawi. Iya, perhatikan ya, langsung dua masjid dalam setahun dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahu membahu di dalam membangunnya. Iya. Mereka bersyarikat di dalam mengangkat batanya, di dalam memasangnya, sambil mereka berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah farham al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Rahmatilah, sebagian riwayat, faghfir, ampunilah kaum Al-Ansar dan kaum Muhajirah. Iya. Syarikat dalam membangunnya para sahabat dari kalangan Al-Ansar yang merupakan penduduk asli kota Madinah, dan kaum Muhajirin, saudara-saudara mereka yang datang berhijrah. Dan perhatikan ucapan mereka, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ampunilah kaum Al-Ansar wal Muhajirah dan kaum Muhajirin. Ya, sebab inilah pokok dari kebaikan. Kebaikan akhirat. Itulah yang paling baik yang tersisa kekal untuk seorang hamba. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu yang terbaik dan yang paling kekal. Dan ini ada di semua kitab pembahasan ini. Keyakinan dan kepastian bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Karena itu di kelanjutan ayat atau di kelanjutan surah dikatakan inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini berada di lembaran-lembaran yang terdahulu, di kitab-kitab terdahulu. Ada di lembarannya juga Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Iya. Baik. Jadi mengikat dengan kehidupan akhirat itu mewarnai pembahasan-pembahasan dan kehidupan para sahabat. Jadi membangun masjid, ya, dua masjid sekaligus dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan pembahasan pentingnya masjid di tengah umat Islam. Ya, perlu diuraikan lebih luas ya. Cuma saya isyaratkan saja sudut-sudutnya. Karena ini juga pembahasan, kita tidak bisa terlalu meluas. Kemudian dikatakan oleh penulis, ثُمَّ بَنَا مِنْ حَوْلِهِ مَسَاكِنَ. Ini pembahasan yang ke-5, pembangunan rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membangun rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Iya, beliau membangun rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Ya, mula-mula beliau membangun rumah untuk Saudah. Ya, sebab ini istrinya yang sudah bersama beliau saat itu. Sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya. Sebab di Pasir Mekah beliau baru menikahi Saudah dan sudah bersamanya. Juga menikahi Aisyah, tapi belum tinggal bersamanya. Jadi beliau sudah membangun rumah Saudah. Sekaligus beliau bangun juga rumah Aisyah. Ya, persiapan untuk tinggal bersama Aisyah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membangun rumahnya di sekitar masjid. Akan disebutkan bersambung dengan masjid atau menempel di masjid. Iya. Dan beliau tidak membangun rumahnya hingga masjid itu selesai dibangun. Dan semua rumah yang dibangun di sekitar masjid, rumah istri-istri beliau, ada 9 rumah yang datang setelahnya. Jadi beliau membangun sesuai dengan keperluannya. Begitu beliau menikah lagi, maka beliau membangun rumah. Iya. Untuk istrinya yang dinikahi. Kata Dahabi rahimahullah, lam yablughna annahu sallallahu alaihi wasallam bana lahu 9 abyatin hina bana al-masjidah. Iya. Wala ahsibuhu fa'ala dhalika. Innama kana yuridu baitan wahidan li Sauda umbil mu'minin. Thumma lam yahtaj li baitin akhar hatta bana li Aisha fi Shawwal sanata 2. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam banaha fi awqatin mukhtalifah. Kata Dhahabi, tidak sampai kepada kami bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membangun untuk dirinya langsung 9 rumah setelah masjid terbangun. Dan saya menduga itu tidak beliau lakukan, kata Dhahabi. Tapi beliau membangun satu rumah dulu untuk Saudah Ummul Mukminin. Setelah itu beliau tidak bangun lagi yang lain, kecuali setelah akan tinggal dengan Aisyah beliau membangun lagi. Ya, karena Aisyah dinikahi nanti akan diterangkannya di bulan Syawal. Iya. Setelah apa Aisyah beliau tinggal dengan Aisyah nanti diterangkan di bulan Syawal. Dan yang lainnya beliau bangun di waktu-waktu yang terpisah. Iya. Dan tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaklumi tempat tinggal yang mutawadhi'ah. Ya, yang sederhana. Disebutkan bahwa temboknya dengan luas rumahnya hampir sama panjangnya. Dan itu datang di penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Iya. Dan diterangkan bagaimana temboknya. Ya. Banyak dari rambut-rambut. Kemudian dijelaskan bagaimana dindingnya, tingginya. Dan itu semuanya menunjukkan kesederhanaan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumahnya di sekitar masjid. Iya. Sebab masjid memang punya fungsi yang besar. Iya. Tapi harus ada yang berada di sekitar masjid itu membimbing dan membina di masjid. Maka dari sisi maslahatnya, yang berada di sekitar masjid atau orang-orang yang membina di tempat tersebut, dia tinggalnya di sekitar masjid supaya lebih mudah di dalam memakmurkan masjid tersebut, kemudian mengontrol kegiatan di masjid dan semisal dengannya. Iya. Dan ini penting ya, makna ini kita perhatikan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka di pemukiman, perumahan apa saja itu harus ada masjid yang menjadi tempat mereka tenang. Ada kegiatan ibadah. Dan ini dilalaikan oleh banyak orang. Iya. Baik. Jadi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar masjid, tinggalnya di sekitar masjid, ini punya sisi penting dan nilai tarbiyah yang besar ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma ata min ba'du fi hadhihi sanah." Ini pembahasan tentang kedatangan sebagian sahabat yang berhijrah ke Habasyah. "Aqallu min nisfi alladziina safaru ila biladil Hubsyi fiina hajaru." Iya. Kemudian pada tahun ini pula datanglah dari kaum muhajirin yang berhijrah ke Habasyah. Iya. Tapi oleh penulis disebutkan bahwa jumlahnya kurang dari 1/2. Kurang dari 1/2 dari seluruh sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Iya. Karena itu beliau katakan, aqallu min nisfil ladina safaru. Kurang dari 1/2 dari mereka yang bersafar. Ila biladil Hubsyi hina hajaru. Yang bersafar ke negeri Habasyah dalam keadaan berhijrah. Dalam keadaan berhijrah. Baik. Ya, ini rentetan peristiwa yang terjadi di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke Madinah. Ya, dan itu sudah menjadi negeri kaum muslimin. Maka para sahabat yang berada di Habasyah, walaupun mereka di Habasyah itu sudah tenang, bisa menegakkan ibadahnya, tidak diganggu. Ya, tapi itu bukan negeri Islam. Dan mereka berada di sana untuk sebuah maslahat. Maka begitu negeri kaum muslimin sudah terbentuk, Kewajiban mereka adalah berhijrah ke mana? Ke Madinah. Karena itu orang yang berhijrah ke Habasyah, kemudian datang lagi berhijrah ke Madinah, dihitung oleh Nabi punya dua hijrah. Sebab semuanya dihitung apa? Dihitung hijrah. Ya kalau dihitung punya dua hijrah, itu dari keutamaan dan tambahan amalan kebaikan untuk mereka. Iya. Amalan kebaikan untuk mereka. Jadi kembalilah pada tahun ini seperdua dari mereka yang berhijrah, yang safar melakukan hijrah ke Habasyah. Maksudnya yang kembali ini tentunya orang yang hijrah kedua, ya, hijrah kedua. Nah, sudah berlalu orang yang hijrah kedua tadi jumlahnya berapa kemarin? Laki-laki 83, perempuan 18. Iya. Maka disebutkan bahwa yang kembali waktu itu ada 33 orang dan 8 orang dari perempuan. Berarti ini lebih sedikit dari seperdua. Lebih sedikit dari seperdua. Dan ini kejadian tahun pertama. Dan akan disebutkan nanti bahwa yang lainnya juga akan menyusul. Ya, menyusul. Dan hijrah pembahasan sesuai dengan kemampuan, kesempatan. Ya. Dan kadang seseorang di dalam sebuah ibadah dia tidak bisa segera langsung melakukannya karena ada sebuah udur yang menahannya. Jadi tinggalnya di negeri kafir itu mafsadat. Itu mafsadat. Iya. Tapi mereka tidak dicela. Kenapa kalian tinggal di negeri kafir? Karena memang ada udur. Belum ada kemampuan untuk apa? Langsung ke Madinah. Bertahap mereka untuk menyusun kemampuan. Iya. Dan ini dari fikih, ya, di dalam membahas agama. Karena itu ada sebagian orang kadang apa namanya sudah tidak mengerti bahasa Arab, jahil tentang agama, tapi kadang lancang di dalam mengeritik fatwa-fatwa ulama. Iya. Mengeritik fatwa-fatwa para ulama. Ya, pernah Syekh Shalal Fauzan memberi fatwa bahwa orang yang kerja misalnya di tempat yang ada hal yang diharamkan di situ, misalnya dia kerja di pertanyaannya terkait dengan orang yang kerja di perpajakan, ya beliau beri fatwa bahwa kalau dia langsung keluar dan membahayakan dia dan keluarganya, ya dia tetap saja bekerja di situ sampai dia mampu keluar. Begitu dia punya kemampuan, dia keluar secepatnya. Iya. Keluar secepatnya. Dan ini tidak sejalan dengan pikiran sebagian orang. Kenapa tidak langsung keluar saja? Ya, kan harusnya kita berani menanggung pahit dan duka di dalam istiqomah segala macam. Ini pikiran orang-orang yang pendek akalnya. Ya, kalau dilihat keadaan, kita hubungkannya seperti keadaan hijrah di Habasyah ini, tinggal di negeri kaum kufar, mafsadat. Mafsadatnya besar. Mereka kaum kafir, ada kebudayaan-kebudayaan kafir mereka, bergaul dengan orang-orang kafir, itu memberi pengaruh. Iya. Tapi mereka tidak langsung berhijrah karena tidak ada kemampuan. Maka tidak ada salahnya beliau memberikan ketentuan di dalam fatwa tersebut. Maka ini dari fikih, ya, hendaknya dipahami. Iya. Para ulama itu ketika menimbang sesuatu, memfatwakan sesuatu, itu dengan pertimbangan yang matang, dengan dalil-dalil, dengan dalil-dalil. Dan seorang penuntut ilmu kewajibannya belajar, ya, kewajibannya dia belajar dengan baik agar supaya mampu memahami dengan lebih baik. Kemudian setelah itu dari peristiwa yang terjadi, persaudaraan antara kaum muhajirin wal ansar. Kata beliau, wafihi aha ashraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Dan pada tahun ini juga manusia pilihan termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin wal ansar. Ini tentang al-mu'akhah. Ya. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin wal ansar. Dan ini disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. Kejadiannya, kaum muhajirin al ansar dipersaudarakan di rumah Anas bin Malik. Ya, dan jumlah mereka waktu itu ada 90 orang. Ya. Seperduanya dari kaum muhajirin dan seperduanya dari kaum al-ansar. Dipersaudarakan untuk saling membantu. Bahkan dipersaudarakan untuk saling mewarisi. Setelah kematian. Hanya saja ketika terjadi perang Badar, masalah pewarisan itu dikembalikan kepada hubungan rahimnya. Kepada hubungan arham, dawil arham. Iya. Nah ini persaudaraan antara kaum muhajirin dan al-ansar terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana keadaan kaum muslimin dan inti dari agama ini. Dari pokok di dalam agama ini adalah menjalin kebersamaan, membangun persaudaraan. Dan di dalam agama ini dicela perpecahan. Hal-hal yang memunculkan kebencian, percekcokan, fanatisme, kesukuan. Tapi dipersaudarakan di atas apa? Di atas keislaman. Dan ini mana? Hendaknya dipupuk dan ditanam dengan baik di dalam jiwa. Iya. Sebab kadang ada atau banyak dari kaum muslimin lewat saya kejadian-kejadian agung di dalam agama. Sholat Jumat, sholat lima waktu, sholat Id, mereka bersama-sama. Demikian pula di keberadaannya di Ramadan, sama-sama berpuasa. Ketika datang musim haji, semuanya melakukan ibadah haji. Itu semuanya tanpa kebersamaan, urutan, tertib, dan beraturan. Iya. Itu pelajaran-pelajaran digariskan di dalam agama. Ditekankan di tengah umat. Tapi banyak dari umat Islam yang tidak mengambil pelajaran di belakang hal tersebut. Iya. Dan di dalam persaudaraan antara kaum muhajirin dan al-ansar ini tampak sekali bagaimana keadaan kaum al-ansar dalam mengutamakan saudaranya. Sebuah ukiran sejarah yang tidak pernah tercatat kecuali pada mereka saja. Iya, dari contoh keadaan mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Orang-orang yang telah mempersiapkan rumah dan sebelumnya sudah beriman. Iya, mereka itu cinta siapa yang berhijrah kepada mereka. Ya tidak tanggung-tanggung, dia cinta sekali ada orang yang datang berhijrah. Iya. Dan ini sifat kaum al-ansar. Senang dengan kedatangan saudaranya. Senang dengan keberadaan saudaranya di sekitarnya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak ada keperluan di hati-hati mereka terhadap harta yang mereka miliki. Iya. Ada pada harta mereka seakan-akan tidak ada keperluan mereka dalam hal tersebut. Dia lebih cintai saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bahkan lebih daripada itu, dia lebih dahulukan saudaranya walaupun dia sendiri sangat perlu. Walaupun dia sendiri sangat perlu. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah puji mereka. Siapa yang Allah jaga kebahilan pada dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Iya. Dan ini dari keberadaan kaum al-ansar. Sampai ketiga kejadian itu, sebagian atau orang dari al-ansar, dia berikan seperdua hartanya kepada saudaranya dari kaum muhajirin. Sebab tahu, dia tahu orang muhajirin ini, mereka datang ke Madinah dalam keadaan meninggalkan harta, meninggalkan rumah, tanah kelahiran mereka. Mereka datang tidak membawa apa-apa. Iya. Maka dari keindahan Islam diajarkan ditanamkan oleh Nabi, dipersaudarakan. Dan ini adalah pokok dari pokok syariat, dimunculkan. Itulah Islam. Ya, dan perhatikan ya bagaimana. Ini kalau di pembahasan siasat kenegaraan, ya, perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kesejahteraan semua rakyatnya. Ya, dengan program yang beliau lakukan tersebut, diambil dari suatu syariat yang agung, mempersaudarakan mereka. Mempersaudarakan mereka. Iya. Dan di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari disebutkan ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi Al-Ansari. Iya. Jadi Sa'ad bin Rabi Al-Ansari ini subhanallah, dia punya harta dan punya dua orang istri. Iya. Dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ambillah dari hartaku yang kamu inginkan. Terus kalau kamu mau menikahi salah seorang dari istriku, kamu pilih yang paling kamu sukai, nanti saya akan talak, kemudian kamu nikahi. Ya. Ini di mana ada yang seperti ini di masa sekarang? Ya. Kalau dicerita ini ke orang-orang kafir sana, mereka anggap mungkin dongeng. Ya. Tapi ini terjadi dalam ukiran sejarah apa? Kaum muslimin. Tapi Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi engkau pada harta dan keluargamu. Ya. Jangan mentah-mentah ditawarkan oleh saudaranya begini-begini. Oh iya, sudah. Sini. Dari hakikat persaudaraan, dia juga sulit memberatkan orang lain. Jelas ya? Tapi dia doakan berkah untuk saudaranya, semangatnya. Kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq. Tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar itu. Dia ingin berdagang. Ya, farabiha syai'an min aqitin wa samnin. Maka Abdurrahman bin Auf pun ketika ditunjuki pasar, ya, berniaga langsung beruntung. Dia bawa ada keju dan minyak, mentega. Ya. Maka suatu hingga farwahun Nabi ba'da ayyamu alaihi wadarun min sufrah. Ya. Dan suatu hari Nabi SAW melihat ada wangi-wangian dari sufrah di badan beliau. Ya. Tanda bahwa beliau baru menikah. Faqala Nabi SAW, mahiyam ya Abdurrahman. Karena Nabi bertanya kepadanya, ada apa wahai Abdurrahman? Kata beliau, ya Rasulullah, tazawwadtu imra'atan minal ansar. Saya telah menikahi seorang perempuan dari al-ansar. Iya. Dia cari orang al-ansar. Jangan mentah-mentah di orang Quraisy, oh saya harus cari perempuan Quraisy juga. Iya. Tapi yang berjalan di tengah orang-orang yang salih, mereka mencari perempuan-perempuan yang salihah, orang-orang yang membantunya di dalam agamanya. Maka Nabi bertanya kepadanya, fama suktatiha, apa mahar yang kamu berikan? Dan menunjukkan bahwa mahar itu ya sudah lumrah berjalan di tengah orang yang meninggal, pasti ada mahar. Faqala wasdu nawatin min dhahab. Kata Abdurrahman, sebiji dari emas. Iya. Jadi nawa itu biji biji dari buah, ya, dari emas. Jadi baru beberapa hari, masya Allah, Abdurrahman bin Auf sudah bisa menikah. Ya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, aulim walau bisyah, lakukanlah walimah, walaupun hanya sekadar menyembelih seekor kambing. Iya. Maka ini dari contoh persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar, dicatat di dalam sejarah, dan bagaimana mereka radhiyallahu anhum, ya, betul-betul saling cinta mencintai. Karena itu kaum muhajirin punya keutamaan, kaum al-ansar juga punya keutamaan. Walaupun secara umum kaum muhajirin lebih utama dari kaum al-ansar, Karena itu dalam Al-Quran kalau disebut muhajirin dan al-ansar, pasti didahulukan penyebutan siapa? Muhajirin. Sebab mereka punya keutamaan di dalam masuk Islam, keutamaan lebih dahulu di dalam membela agama, punya keutamaan hijrah, pengorbanan, iya. Dan kaum al-ansar punya dari berbagai keutamaan, tapi kaum muhajirin lebih utama. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, "Al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq." Tidak ada yang cinta kepada kaum al-ansar kecuali dia seorang mukmin. Dan tidak ada yang benci kepada al-ansar kecuali dia adalah seorang munafik. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna al-ansar salaka wadiyan aw syi'ban, la salaktu wadi al-ansar." Andai kata al-ansar menempuh sebuah jalan atau sebuah lembah, saya akan jalan di lembah, di jalannya orang-orang al-ansar. Iya. Di jalannya orang-orang al-ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mendoakan ya orang-orang al-ansar dengan doa yang agung. Allahumma kfir al-ansar wa li abna'i al-ansar, dalam riwayat Imam Ahmad, wa li azwaji al-ansar wa li darari al-ansar. Ya Allah, ampunilah orang-orang al-ansar dan anak-anak orang-orang al-ansar, istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Iya. Kalau dilihat dari sisi pengorbanan dan kecintaan mereka terhadap agama luar biasa. Sampai suatu hari pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian di tengah kaum muslimin. Nabi lebih mendahulukan pembagian untuk kaum muhajirin, orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang al-ansar tidak diberi. Maka datanglah orang-orang al-ansar kepada Nabi. Ya. Juga ingin pembagiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah, saya akan beri." Tapi bahasanya, "Mintalah, saya akan apa? Berikan." Begitu dapat tawaran luas, hilang tadi mau cari pembagian harta tadinya. Hilang. Yang dia minta apa? "Ya Rasulullah, doakanlah supaya kami diampuni." Perhatikan semangat. Dan perhatikan tujuan hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk mereka, "Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar." Ya Allah, ampunilah orang-orang al-ansar, anak-anak orang-orang al-ansar dan cucu-cucu orang-orang al-ansar sekaligus. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka di dalam persaudaraan antara kaum muhajirin dan al-ansar ini, kita mengambil pelajaran-pelajaran ya, mengenal bagaimana hakikat dari kehidupan dunia itu. Kemudian seorang mengenal hakikat dari persaudaraan. Kemudian mengenal apa yang dicari dalam kehidupan dunia oleh para sahabat. Bagaimana semangat mereka di dalam meraih surga. Iya. Semangat mereka yang tinggi untuk kehidupan akhiratnya. Nah, dan adanya kehidupan-kehidupan dunia di tengah mereka itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Namanya manusia. Ya, dia perlu makan, minum, perlu tempat tinggal. Ya, namanya manusia, tabiatnya dia perlu pasangan hidup. Ya, dan itu semuanya adalah bagian dari hal yang wajar di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan itu tidak diharamkan terhadap orang yang salih. Para nabi manusia yang paling salih, paling baik. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk mereka istri-istri dan anak-anak. Dijadikan untuk mereka istri-istri dan anak-anak. Dan di antara nabi ada yang raja. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Iya. Berlimpah dari sisi apa namanya? Kekuasaan dan harta. Akan tetapi mereka adalah orang yang paling zuhud. Sebab hakikat dari zuhud itu bukan dikatakan, "Oh, dia zuhud, bajunya harus compang-camping." Ya. Atau dia zuhud, bajunya harus ditempel sana-sini. Nah, ini salah paham ya, mengerti, memahami makna zuhud itu. Iya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakai pakaian yang bagus. Kadang beliau memakai hullah untuk hari Jumat menyambut tamu-tamu. Dan hullah itu pakaian yang cantik ya, yang dipakai berhias. Iya. Dan para sahabatnya juga apa namanya, dalam keadaan yang sama. Iya, pada sebagian sahabat. Tapi mereka kalaupun memiliki dunia, dunia itu hanya di tangannya, tidak di hatinya. Hanya di tangannya, tidak di hatinya. Karena itu tatkala diperlukan, kelihatan sekali bagaimana keimanan mereka. Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya yang paling dia cintai. Iya. Tidak diminta oleh Rasulullah, tapi dia wakafkan tanahnya dari bagiannya yang sangat dia sukai. Dia wakafkan. Dan itu kelihatan bagaimana keimanan mereka. Iya. Karena itulah sebagian orang kadang melihat dari kehidupan para ulama, dianggap bahwa kehidupan seorang alim itu adalah ukuran ilmunya. Iya. Ini sebagian ada yang pernah melihat, misalnya sebagian masyayikh, ada yang kehidupannya biasa, sederhana. Iya. Di tempat lain dilihat sebagian syekh misalnya, kehidupannya bagus, ya, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Kemudian itu dia jadikan dasar patokan mengukur ilmu seorang. Ya, dianggap bahwa zuhudnya terkait dengan kehidupannya yang zahir. Dan itu keliru. Ya, keliru di dalam memahami hal tersebut. Dan itu termasuk berjelek sangka terhadap ahlul ilm. Ya, sekaligus tanpa dari kejahilan sebagian orang di dalam berfikir. Karena yang dianggap sebagai zuhud itu tadi, ya, jangan selalu ditafsirkan zuhud itu apa, dia selalu menampakkan kekurangan, ya, pada dirinya. Saya sudah sebut tadi bahwa di antara nabi ada yang apa? Raja. Ya. Tapi zuhud ada makna-makna fikih terkandung di dalamnya. Ini harus dipahami oleh seorang dan dilihat. Ya, syariat itu dari segala sudutnya, jangan dilihat sebagiannya saja. Baik, selesai pembahasan tentang persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Kemudian yang ke-8, awal Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Aisyah. Ini pembahasan tentang bina beliau dengan Aisyah. Tsumma bana bibnati khairi sahbihi. Kemudian beliau tinggal bersama putri dari sebaik-baik sahabatnya. Ya, sebaik-baik sahabat Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah yang dimaksud di sini. Putri Abu Bakar As-Siddiq yaitu Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiqah bintu Siddiq. Iya. Perempuan yang Siddiqah, yang digelari Siddiqah, jujur. Ya, sebab beliau jujur di dalam membela dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh kaum munafikin dengan tuduhan keji, tuduhan al-ifk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut dalam 10 ayat di surah Nur, menjadi ayat yang dibaca di dalam Al-Quran. Ya. Dan ini dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan telah saya terangkannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi apa namanya, seorang perempuan pun, seorang gadis pun, kecuali Aisyah. Yang lainnya istri-istri beliau adalah janda, sudah pernah menikah sebelumnya. Baik. Dan di sini bina tinggalnya bersama Aisyah. Dan saya sudah beri pembahasannya terkait dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah. Dan saya sudah jelaskan sebagian syubhat terkait dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah di usia yang masih muda. Dan saya sudah uraikan bahwa tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Ya, karena dasar di dalam syariat memang dilarang ada bahaya dan pembahayaan. Dan perempuan itu, ya, dari sisi kelayakannya hidup bersama suami beraneka ragam dari sisi umurnya. Ya, ada yang di umur 9 tahun dia sudah layak, ada yang di umur 7 tahun dia sudah layak, ada yang di umur, ya, 15 tahun dia baru layak. Beraneka ragam para perempuan tersebut. Tapi agama sudah memberi kaidah umum, tidak boleh ada bahaya dan apa? Pembahayaan. Nah, disebutkan sebagian hikayat bahwa ada orang yang pernah melihat nenek dan umurnya baru 21 tahun. Ya, kalau nenek jangan di, kalau nenek berarti sudah tua. Maksudnya nenek dia sudah punya cucu. Ya. Umurnya baru berapa? 21 tahun. Kira-kira kapan dia menikahnya? Ya. Terus cucunya melahirkan kapan? Ya. Kan begitu? Ya, kalau dia nikah di umur 9 tahun, maka dia melahirkan di umur berapa? 10 tahun. Ya. Kalau anaknya besar, anaknya menikah di umur 9 tahun, ya melahirkan di umur 10 tahun atau 11 tahun, berarti dia di umur 21 tahun sudah menjadi apa? Sudah menjadi nenek. Iya. Jelas ya? Itu biasa terjadi, cuman media ya. Selalu diekspos ini ada orang tua umur 70 tahun menikah dengan anak gadis 14 tahun. Ya, setelah itu terjadi pendaharaan, masuk rumah sakit, meninggal anaknya. Orang-orang selalu menggambarkan hal-hal yang apa? Di luar standar. Iya. Kalaupun itu terjadi, mungkin terjadi pada hal-hal tertentu. Iya. Karena itu tadi saya katakan, andai kata misalnya di umur 15 tahun dan dari sisi medis anaknya belum mampu untuk tinggal bersama suami, dari sisi hukum fikih tidak boleh dia ditinggalkan bersama suaminya. Karena bisa membahayakannya, itu dari sisi hukum fikih. Tapi maksud dari pernikahan itu sendiri, adanya akad nikah, sudah kita terangkan. Ada kebaikan untuk si perempuan, dan ada kebaikan untuk keluarganya, dan ada kebaikan untuk si laki-laki. Dan itu sudut-sudut dijaga dan dipelihara di dalam syariat. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir dari peristiwa di tahun 1 Hijriah. Kata penulis, وَشَرَعَ الْأَذَانَ فَقْتَدِي بِهِ. Ini penjelasan tentang syariat adhan. Dan beliau mensyariatkan adhan. Maka ambillah suri toladan dari hal tersebut. Iya. Adhan disyariatkan di tahun pertama Hijriah. Ya, tadinya sebelum disyariatkan adhan ini, hanya diumumkan saja. Diumumkan. Ya. Bahwa salat, as-salatu jami'ah, maka manusia berkumpul, diumumkan. Kita akan salat, berkumpul salat, mereka berkumpul. Nah. Kemudian akhirnya terjadilah pembicaraan antara kaum muslimin. Ya. Tentang bagaimana cara mereka mengumandangkan adzan, memanggil untuk salat. Maka dia mengusulkan mengambil naqus, lonceng seperti loncengnya orang Nasara. Ada mengambil mengatakan mengusulkan trompet seperti trompetnya orang apa? Yahudi. Iya. Tapi Umar berkata, iya. Waktu itu mengusulkan usulan yang baik diterima oleh Nabi. Awala tab'atuna rajulan yunadi bis-shalah? Tidakkah kamu utus seorang lelaki memanggil salat? Jadi diutus saya memanggil salat. Iya, belum ada adzan. Maka beliau perintah Bilal untuk itu. Kata beliau, ya Bilal, kum fanadi bis-shalah. Wahai Bilal, berdirilah, panggil untuk menunaikan salat. Ini kalimat berdirilah menunjukkan bahwa asalnya adzan itu berdiri. Ya, sebab di posisi berdiri lemparan suara lebih jauh. Beda kalau dia duduk. Iya. Beda kalau dia duduk. Dan setelah itu sahabat Abdullah bin Zaid, iya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi itu melihat ru'ya, melihat mimpi adzan itu dengan lafadz-lafadznya. Iya. Seperti adzan yang biasa kita dengarkan, dikumandangkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ru'ya haq insyaallah." Dia dalam mimpi yang hak insyaallah. Fakum ma Bilal falkiha alaihi falyu'adzin biha fa innahu anda sautan minka. Maka kata Nabi, berdirilah engkau bersama Bilal, ajarkan adzan yang kamu lihat dalam mimpi itu kepada Bilal, hendaknya Bilal yang mengumandangkannya. Kenapa? Sebab Bilal suaranya lebih nadi daripada kamu. Ya. Nada itu suaranya lebih jauh lemparannya dan lebih jernih suaranya Bilal. Dan ini diambil fikih ya. Yang mimpi melihat adzan itu Abdullah bin Zaid. Tapi yang mengumandangkan adzan siapa? Bilal. Menunjukkan bahwa muadzin itu ada syarat-syaratnya. Ada kriteria yang afdolnya. Walaupun syarat umumnya muadzin satu saja. Syarat paling pokoknya dia wajib seorang muslim. Ya. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dia katakan, "Falyu'addin lakum ahadukum Hendaknya salah seorang di antara kalian, kaum muslimin yang ada. Ini syarat pokok keislaman. Yang lainnya itu adalah hal yang paling afdalnya. Dari suaranya, lemparannya jauh, jernih. Iya. Kemudian dianjurkan dalam keadaan bertaharah. Dianjurkan dalam keadaan berdiri. Dan sebagainya dari syarat-syarat di pembahasan adzan tersebut. Nah, dan ini syariat adzan. Kalau kita lihat apalagi, kita perhatikan ya, di dalam syariat ini, ada yang mengusulkan seperti gaya orang Nasara, gaya orang Yahudi. Tapi ternyata diberi syariat khusus untuk umat Islam. Karena agama kita itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbeda dengan syariatnya orang-orang kafir. Datang untuk menyelisih orang-orang kufar. Iya. Maka diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat adzan ini. Dan adzan diajarkan kepada Bilal di Madinah, dan diajarkan juga kepada Ibnu Ummi Maktum di Madinah, dan diajarkan kepada Abu Mahdhurah di Mekah. Dan ada perbedaan antara dua adzan ini, adzannya Bilal dan adzannya siapa? Abu Mahdhurah. Iya. Sebagian ahli hadis berpendapat bahwa adzan kadang boleh ini, kadang boleh itu. Iya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi ketika mengajarkan di Madinah cuma satu adzan saja. Dan adzan Madinah tidak diajarkan ke Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah diajarkan adzan tersendiri. Maka harusnya adzan itu sesuai dengan tempat ia berada, apa yang umum berjalan di tempat tersebut. Di tempat tersebut. Dan ini diperhatikan ya oleh para penuntut ilmu. Iya, sebab kadang sebagian para penuntut ilmu, kadang kalau dia belajar fikih di pembahasan adzan, dia dengar ada sifat adzan seperti adzan Abu Mahdhurah, iya, segera ingin dia terapkan. Ya, sehingga orang-orang di sekitar masjidnya heran, ini adzan kayak apa ini? Iya, baru dia dengar. Jelas ya? Oke, ini hendaknya diperhatikan ya dari sebagian fikih, apalagi tinggal di tengah manusia, hal-hal yang kadang bisa membawa apa namanya? Perselisihan, maka itu diperhatikan dengan baik. Faqtadi bihi, maka ikutilah, ambillah tauladan dari hal tersebut. Baik, selesai kejadian atau peristiwa-peristiwa penting pada tahun pertama Hijriah. Kemudian penulis rahimahullah berpindah di halaman 33 menjelaskan peristiwa-peristiwa penting pada tahun kedua Hijriah. Iya. Kata beliau, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hada wa fi thaniyatil ghazw ishtahar ila buwata thumma badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi rajab min ba'di dhal ushayru ya ikhwani wa fardu syahri sawmi fi sya'bani wal ghazwatul kubra allati bi badri fi sawmi fi sabi ashr syahri wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bi layalin ashri وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وأرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر والقينقاء غزوهم في الإثر بعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويك ثم قرقرة. يعني sampai ke bait 57 semuanya pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun kedua setelah hijrah. Saya poinkan 17 pembahasan. Pembahasan yang pertama, awal mula peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari tahun kedua Hijriah, itulah awal permulaan sejarah apa namanya Al-Ghazwat, peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasanya diistilahkan dengan ghazwah, peperangan itu. Ada juga istilah syariah atau al-ba'ath, al-bu'uth. Syariah, pasukan kecil atau utusan-utusan. Ya, biasanya kalau di istilah ghazwah itu perangnya lengkap. Tapi kalau dia pasukan kecil, utusan, itu biasanya misi-misi tertentu saja. Tidak semua sudut peperangan masuk di dalamnya. Iya. Walaupun umumnya al-ghazwat itu dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syariah memang beliau wakilkan, beliau angkat sebagian sahabat di dalam hal tersebut. Iya. Jadi kalau dihikayatkan tentang al-ghazwat, peperangan Nabi dan utusan-utusan perang yang diutus, itu mungkin terjadi peperangan dan mungkin tidak terjadi peperangan. Iya. Akan datang nanti ya, kita akan baca dari peperangan-peperangan yang diurut oleh penulis bermula dari tahun 2 Hijriah hingga tahun 9 Hijriah. Hanya di masa ini peperangan yang berjalan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di dalam buku sejarah semuanya dijumlah genap semuanya berjumlah 27 peperangan. Dan penulis rahimahullahu taala menyebutkan kebanyakan dari peperangan-peperangan tersebut, ya, terkait dengan syariah-syariah, utusan-utusan, pasukan-pasukan kecil, ini enggak dirinci oleh penulis. Sebab itu pembahasan tentunya akan panjang ya. Dan ada buku-buku tersendiri yang membahas tentang apa namanya peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang memperhatikan tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hal yang menjadi tumpuan perhatian para ulama. Iya. Bahkan dianjurkan untuk diajarkan kepada anak-anak. Disebutkan di sini ada riwayat dari Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Beliau berkata, "Kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina wa sarayahu." Adalah ayahku, yaitu Muhammad bin Sa'ad. Muhammad bin Sa'ad ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat mulia, salah satu sahabat muhajirin yang dahulu masuk Islam, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, salah satu dari 6 ahli syura yang dipilih oleh Umar, orang yang paling pertama melempar tombak, melempar panahnya di jalan Allah. Dan banyak sekali keutamaan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anaknya Muhammad bin Sa'ad itu mendidik anak dia yang bernama Ismail. Dan ini Ismail yang bercerita ya, bahwa ayahku yaitu Muhammad bin Sa'ad mengajari kami tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peperangan itu dihitung mulai dari perang mana dihitung. Demikian pula saraya, pasukan-pasukan kecil yang diutus. Wa yaqulu, dan ayahku berkata, "Ya bunayya, hadhihi ma'athiru abaikum, fala tudayyi'u dhikraha." Dia berkata, "Wahai anakku, ini adalah jejak-jejak ayah-ayah kalian. Jangan kalian telantarkan penyebutannya." Iya. Jadi subhanallah, ya, rajin mereka kisahkan kisah peperangan Nabi, pengutusan, diulangi, ya, dibuat mereka hafal supaya ingat keagungan sejarah, ya, ingat keagungan sejarah yang terukir di tengah umat ini, dan supaya mereka mengambil kepribadian di dalam hal tersebut, punya dari mana keberanian membela agama, pengorbanan, ya, dan sebagainya dari mana-mana yang agung. Dan diriwayatkan pula dari Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali, kata beliau, "Kunna nu'allamu maghazi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Ya, katanya kami diajari peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan-pasukan yang dia utus sebagaimana kami diajari sebuah surah dari Al-Quran. Iya. Jadi ini di tengah para as-salaf bagaimana pentingnya pembahasan ini. Iya. Dan berbicara tentang Al-Ghazwat, peperangan-peperangan dan pengiriman pasukan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat makna-makna yang agung. Iya. Dan bermula, itu bermula semuanya di tahun kedua Hijriah. Dan jihad baru disyariatkan memang ketika Rasulullah berpindah ke mana? Ke Madinah. Di Mekah tidak ada syariat jihad dengan tangan. Dilarang malah berjihad dengan tangan. Sebagaimana yang telah saya singgung. Allah berfirman, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, tapi dirikanlah salat, keluarkan zakat. Jadi ini ketika di Mekah. Begitu pindah ke Madinah, perintah berjihad itu datang dalam bentuk, dalam 4 tahapan. Iya. Tahapan yang pertama diizinkan. Hanya diizinkan, tidak ada kewajiban. Allah firman, udhina lilladina yuqataluna biannahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan terhadap orang yang diperangi karena mereka dizalimi, dan sungguhnya Allah maha mampu untuk menolong mereka. Ini izin, tidak kewajiban. Setelah itu ada kewajiban memerangi siapa yang memerangi mereka. Iya, siapa yang memerangi mereka. Ya, karena itu awal-awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadang, memerangi itu orang-orang yang memerangi mereka, khususnya orang-orang kufar Quraisy. Iya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah orang, berperanglah di jalan Allah, memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Jadi memerangi orang-orang yang memerangi kalian saja. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang melampaui batas. Setelah itu diperintah memerangi dari orang kafir yang terdekat. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum gilbah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah siapa yang berada di sekitar kalian dari orang-orang kafir. Dan hendaknya mereka mendapati dari kalian itu gilbah, suatu yang kuat. Iya. Nah, hingga akhirnya tahapan yang terakhir, kewajiban memerangi keumuman kaum kuffar. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah kaum musyrikin itu secara kaffah, menyeluruh, sebagaimana mereka memerangi kalian juga secara kaffah. Iya. Jadi ini berjalan ya, tahapan-tahapan. Sesuai dengan kemampuan umat. Iya. Sesuai dengan kemampuan umat. Karena itu jihad di dalam syariat kita, dia bukan tujuan utama. Jihad itu sarana dari sarana-sarana dakwah. Jihad memerangi orang kafir. Yang namanya sarana dakwah, kalau dia bermanfaat, dilakukan. Tidak bermanfaat, tidak dilakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pasi Mekah tidak ada jihad, pasi Madinah baru ada. Ya, dan dari situ juga tampak kesalahan orang yang mengatakan bahwa jihad yang paling afdal adalah jihad melawan syaitan, melawan hawa nafsu. Dan mereka yang berkata tidak, bahkan yang paling afdal adalah memerangi orang-orang kafir. Tidak dikatakan afdal secara mutlak seperti itu, tapi dikatakan jihad yang paling afdal adalah apa yang mencocoki masanya dan keadaan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin kuat, yang paling afdal adalah jihad dengan tangan, dengan pedang. Ya. Dan kalau kaum muslimin lemah, yang paling afdalnya jihad dengan lisan, dengan hujjah dan argumen. Ya. Dan itu yang ada di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan itulah yang ada di dalam sejarah para nabi dan para rasul. Akal sehat juga mendukung hal tersebut. Iya. Maka fikih ini tentang jihad, fikih yang luar biasa dalam para ulama di dalam membahasnya. Iya. Apa maksud dari jihad di jalan Allah? Dan yang peperangan-peperangan itu, di antara maksud utamanya adalah menegakkan tauhid. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Ditafsirkan fitnah ini oleh banyak ahli tafsir sampai tidak terjadi kesyirikan. Dan agama itu seluruhnya milik Allah. Antara manfaat jihad adalah menjaga dari syiar-syiar agama, dari ibadah-ibadah. Iya, sebab dengan berkuasanya kaum muslimin di sebuah tempat, otomatis yang mendominasi tempat itu adalah syiar-syiar Islam, pondasi-pondasi agama. Iya. Demikian. Jadi orang kafir dakwah masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Tidak mau masuk Islam, dia tetap ingin di atas agamanya, boleh saja, tapi harus tunduk di bawah kaum muslimin. Bayar jizyah. Berlaku pada mereka hukum ahlud dhimmah. Ya, dan di dalam hukum ahlud dhimmah ada peraturan-peraturan bagaimana kafir itu kalau tinggal di dalam negara yang ada kaum muslimin di situ atau di negara yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dari cara berpakaiannya, kemudian cara bermuamalahnya dan sebagainya itu diatur. Sebab kalau orang kafir dibiarkan tanpa aturan, berbuat kerusakan. Ya, berbuat kerusakan. Sebagaimana yang disaksikan sekarang ini dari adat, dari apa namanya cara berpakaian, dari gaya hidup, ya, dari perkembangan, bahkan perkembangan teknologinya saja berbuat kerusakan. Tidak ada umat Islam itu yang berpikir buat nuklir, buat atom. Itu hanya dipikir oleh orang-orang kafir saja. Soal dalam hukum syariat tidak diperbolehkan seorang berjihad, anak kecil, orang tua terbunuh. Sebab mereka, dan mereka ini bikin alat pembunuh masal. Semuanya bisa mati, tidak pandang bulu. Itu tidak dipikirkan oleh umat Islam. Jelas ya? Maka kenapa ada syariat dari jihad itu? Itu bagian dari dakwah. Dan bagian dari manfaatnya juga membuat islah, perbaikan di atas muka bumi dan menolak kerusakan. Ya. Karena keberadaan orang-orang kafir itu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardh." Andai kata bukan karena Allah mengadakan sebagian manusia menolak sebagian yang lainnya, maka akan rusak bumi ini. Semuanya kan berbuat apa yang diinginkan. Berbuat kerusakan. Terjadi hukum rimba. Maka harus ada yang berkuasa sebagian di atas sebagian yang lain. Itu memang dimaklumi di dalam akal yang sehat. Ya, karena itu semua negara kafir maupun muslim mengatakan punya negara, ada pimpinannya. Ya, sebab itu dasar berjalan di tengah manusia. Harus ada yang menjadi pemimpin. Dan berkuasa supaya yang lainnya tidak berbuat kerusakan, tercipta kebaikan. Iya. Dan di antara manfaat dari jihad, ujian dan cobaan, tarbiyah. Diuji dari keimanan, diuji dari pengorbanan. Iya, diuji dari kejujuran. Dan di antara manfaat dari jihad adalah apa namanya? Menghinakan orang-orang kafir, melemahkan mereka, ya, dan menahan mereka pada batasan diri mereka. Kemudian dari manfaat jihad itu adalah menyingkap kaum munafikin. Tampak siapa yang nifak benar-benar dia apa namanya berislam dan siapa yang tidak benar dalam hal tersebut. Dan itu kelihatan sekali ya di peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana kaum munafikin kalau ada perang pasti menggembosi. Walaupun ikut, ya berperangnya di paling belakang. Ya. Dan hasilnya menggembosi kaum muslimin. Nah, dan juga di antara manfaat dari jihad adalah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan banyak sekali dari kebaikan-kebaikan dan manfaat di belakang syariat jihad ini. Dan ini insyaAllah ta'ala sebagai pendahuluan untuk kita semua memasuki pembahasan yang akan diuraikan di tahun kedua Hijriah ini. Sebab di tahun kedua Hijriah ini semuanya kebanyakannya terkait dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa pensyariatan. Di Fasi Madinah itu banyak ditekankan tentang pensyariatan sambil disempurnakan tauhid. Iya. Sambil disempurnakan tauhid. Karena itu banyak pembahasan-pembahasan tauhid beriring di dalam pembahasan penegakan syariat tersebut. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Kita siap-siap untuk sholat duhur. Dan insyaAllah ta'ala nanti selepas sholat duhur, kita ada ceramah yang akan dibawakan oleh ustaz kita, Al-Ustaz Ali Basuki hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.